بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di bab yang ke-8 berkata penulis rahimahullahu taala, bab ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir, bab apa yang menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih besar atau lebih berat daripada dosa besar. Ya. Bid'ah artinya sesuatu yang diada-adakan di dalam agama yang belum pernah ada contoh tentang hal tersebut sebelumnya. Ini yang disebut dengan bid'ah. Jadi kapan seorang mengadakan sebuah ibadah yang ibadah tersebut belum pernah ada contoh sebelumnya di dalam syariat, tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu dianggap sebagai bid'ah dalam agama. Ya. Ini definisi bid'ah secara istilah. Walaupun secara bahasa kadang maknanya lebih luas. Sebab bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang diadakan belum ada contoh sebelumnya. Iya. Jadi kalau secara bahasa mikrofon ini adalah bid'ah dari sisi dia baru ada di masa ini, masa sebelumnya tidak ada. Iya. Kendaraan yang kita pakai, motor misalnya atau mobil, itu adalah bid'ah sebab sebelumnya belum ada. Ini dari sisi bahasa. Dan bukan itu pembahasan di sini. Bukan pembahasan dari sisi bahasa yang dimaksud di sini. Tapi pembahasan bid'ah berkaitan dengan sisi istilah. Yaitu sesuatu yang diadakan di dalam agama. Dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, inilah yang dianggap bid'ah di dalam agama. Iya. Telah berlalu bersama kita hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan kaidah dasar, kaidah utama penjelasan tentang bid'ah ini. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, maksudnya dalam agama kami ini, sesuatu yang bukan dari agama, maka itu adalah perkara yang tertolak, tidak diterima. Iya. Jadi tidak diperkenankan mengada-adakan perkara baru di dalam agama. Inilah yang disebut bidah. Di sini penulis menjelaskan bab bahwa bidah lebih berbahaya daripada dosa besar. Kemudian beliau memperingatkan tentang bahaya bid'ah. Ini semata beliau masih ingin menjelaskan sisi keutamaan Islam dari arah yang lain. Bahwa Islam itu agama yang lengkap, agama yang sempurna, tidak perlu ditambah. Dan tidak boleh seorang mengadakan perkara baru di dalamnya. Sebab mengadakan perkara baru di dalam agama ini adalah kelancangan terhadap syariat, lancang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebab kalau dia menambah perkara agama, itu artinya dia mengoreksi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah telah menyempurnakan agama, dia berbuat perkara bid'ah dalam agama, mengadakan sesuatu yang bukan dari agama, maka ini adalah kelancangan. Karena itu dosa bid'ah tidak sama dengan yang lainnya. tidak sama dengan yang lainnya. Bahaya dari bid'ah tidak sama dengan dosa maksiat. Bahkan dosa besar sekalipun, bid'ah lebih besar, dosanya lebih besar, bahayanya. Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa bid'ah adalah hal yang sangat tercela dalam agama. Ya. Dan untuk menjelaskan hal ini, beliau terangkan di bab ini bahwa dari dalil syariat kita menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Lebih berbahaya daripada apa? Dosa besar. Ya, beliau bawakan ayat-ayat. Mari kita lihat ayat-ayatnya dan hadith-hadith yang beliau bawakan. Dan dari ayat-ayat dan hadith yang beliau bawakan ini, ini menunjukkan fikih beliau yang sangat mendalam. Pemahaman beliau yang sangat tajam terhadap makna bid'ah yang merupakan koreksi terhadap agama ini. Kata beliau, wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni apa yang selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini dijelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Sebab syirik ini, ini kaitannya dengan mengadakan perkara baru dalam agama. Jelas? Dia bukan semata dosa. Bukan terbatas pada dosa yang sifatnya maksiat saja. Tapi ia mengoreksi dan dia mempersekutukan Allah dalam ibadah. Dan ini tambahan yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Dan perhatikan, dosa kesyirikan tidak diampuni. Dan menurut penilaian sejumlah para ulama, syirik yang tidak diampuni ini mencakup dua-duanya. Syirik akbar dan syirik asgar tidak diampuni. Iya, walaupun dari sisi hukumnya berbeda. Syirik akbar tidak diampuni dan pelakunya kekal di neraka. Kalau syirik asgar tidak diampuni, maka ia tetap dipertimbangkan, diperhitungkan. Kalau pelakunya ternyata dosanya lebih banyak, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena syiriknya bukan syirik akbar, maka keislamannya masih tetap ada. Karena itu dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelahnya dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sorga. Iya. Ini menurut sebagian para ulama. Walaupun kebanyakan ulama ada yang mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan bahwa syirik yang tidak diampuni di sini adalah syirik akbar saja. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Yang jelas yang menjadi titik pendalilan dari ayat yang mulia ini, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa mengada-adakan perkara baru di dalam agama itu dosanya lebih besar daripada hanya sekedar berbuat maksiat. Dosa kesyirikan Allah tidak ampuni. Selain dari dosa kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan ini hukum dalam ayat ini, hukumnya terkait dengan orang yang meninggal sebelum dia bertobat. Orang yang meninggal sebelum apa? Dia bertobat. Jadi kalau ada yang meninggal, dia berbuat syirik akbar, dia belum bertobat, ini tidak diampuni. Kalau dia meninggal, dia berbuat dosa besar, dia belum bertobat, maka ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau Allah kehendaki dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Jelas? Ini makna dari ayat. Nah, ini ayat yang pertama. Dan nampak dari ayat ini bahwa bid'ah itu lebih besar atau lebih berat daripada dosa besar. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Seperti yang kedua firman Allah, siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan, orang yang berdusta atau mengada-adakan atas nama Allah kedustaan, liyudhillan nasa bighairi ilm, sehingga ia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya. Maka di dalam ayat yang mulia ini disebutkan orang yang paling zalim. Ya, maksudnya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah. Ya, dan ingat ya, bahwa jenis dari bid'ah itu adalah mengadakan apa? Kedustaan atas nama Allah. Itu bid'ah. Sebab dia katakan ini adalah agama. Padahal tidak ada tuntunannya dalam agama. Tidak ada syariatnya. Kalau begitu, dia berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahayanya perbuatan bid'ah. Dia adalah kezaliman yang paling zalim. Faman adlamu, siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah. Liyudhillan nasa bighairi ilm. Akibatnya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Mengakibatkan manusia tersesat tanpa ilmu. Ya. Itulah bid'ah. Perkara agama semuanya berakibat menyesatkan manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi bersabda, "Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan." Diada-adakan, tidak ada tuntunannya dari agama. Sebab setiap perkara yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam tambahan riwayat An-Nasa'i, setiap kesesatan tempatnya di mana? Di dalam neraka wal'iyadzu billah. Iya. Jelas? Ini ayat yang kedua. Menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih besar daripada apa? Maksiat dosanya. Ya, sebab tidak ada yang lebih zalim dari perbuatan bid'ah ini, mengada-adakan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa qawlihi ta'ala, dan dalil yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan mereka akan menanggung dosa-dosa mereka. Mereka akan menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Demikian pula mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ketahuilah bahwa sangat jelek dosa yang mereka sandang itu. Ya. Di sini beliau bawakan ayat yang ketiga, ingin menjelaskan bahwa di antara dosa ada yang sifatnya dosa itu dia tanggung sendiri. Kalau dia melakukannya, dia menanggung apa? Sendiri. Ya. Di antara dosa ada yang dia tidak tanggung sendiri. Kalau dia mengajarkan kepada orang lain, maka kapan orang melaksanakan hal tersebut, dia akan senantiasa menanggung dosanya. Jelas? Bid'ah ini dari jenis yang kedua. Kalau maksiat kebanyakannya dari jenis yang pertama. Sebab seorang yang berbuat maksiat, dia berbuat maksiat pada dirinya sendiri. Ya. Dia berzina, mencuri, meminum khamar. Kejelekannya pada dirinya sendiri. Jelas? Berbeda dengan bid'ah. Dianggap perkara baik. Dianggap tuntunan dari agama. Dia sampaikan kepada manusia. Manusia tersesat, maka mereka juga ikut menanggung apa? Dosanya, karena menyesatkan manusia. Jadi ini kadar yang membedakan. Ya. Kalau dia bekerja, berbuat sebuah amalan kejelekan, dia hanya tanggung pada dirinya sendiri, dosanya hanya pada dirinya sendiri. Tapi kapan diajarkan kepada orang lain, kejelekan tersebut diajarkan kepada orang lain, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Karena itu hati-hati. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan. Iya. Menyampaikan kepada orang dan dia sendiri tidak pasti apakah itu adalah tuntunan agama atau bukan. Sebab siapa yang menyampaikannya kepada orang lain dan itu adalah penyampaian yang salah, maka sepanjang dia menyesatkan orang, dia juga akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Dan ini dari bahaya bid'ah. Dari bahaya apa? Bid'ah. Ya, nampak dari sini ya. Bahaya-bahaya bid'ah dari tiga ayat yang beliau sebutkan. Menunjukkan bahwa bid'ah ini tidak bisa dikatakan dosanya sama dengan dosa besar. Dosa besar sangat berat dosanya. Tapi bid'ah lebih berat lagi dosanya. Lebih berat lagi dosanya. Jelas? Iya. Kemudian setelah menyebutkan tiga ayat, beliau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa hadis yang beliau sampaikan, yang beliau bawakan. Di antaranya beliau berkata, "Wa fi sahih," dan di dalam as-sahih. Di dalam as-sahih. Ini hadisnya di dalam as-sahih. Dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kelompok khawarij. Telah kita singgung ya tentang kelompok khawarij pada pertemuan yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok khawarij, "Aina malaqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kalian dapati mereka, maka bunuhlah mereka. Iya. Dan beliau berkata, "La'in laqitahum la'aktulannahum qatla ad." Andai kata saya menjumpai mereka, maka saya akan perangi mereka sebagaimana memerangi sebagaimana kaum Ad diperangi. Wa fihi, dan di dalam sahih juga, annahu sallallahu alaihi wasallam anaha an qatli umara'il jur, an qatli umara'il jaur ma sallu. Di dalam sahih ini, dalam beberapa riwayat di antaranya di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memerangi penguasa yang lalim, penguasa yang zalim sepanjang penguasa itu masih salat. Ya. Di sini beliau bawakan perbandingan. Perhatikan, terhadap kelompok khawarij, perintah Nabi apa? Perangi, untuk dibunuhi kelompok khawarij. Terhadap penguasa yang zalim, apa perintah Nabi? Nah, diperintah untuk bersabar, enggak boleh memerangi mereka sepanjang mereka apa? Masih sholat. Ini perbandingan yang sangat detail sebenarnya. Sebab khawarij diperintah dibunuhi karena kesalahan mereka kaitannya dengan bid'ah. Ya, penguasa yang zalim kaitannya dengan apa? Kemaksiatan. Kaitannya dengan kemaksiatan. Dan ini pendalilan yang sangat detail dari penulis. Ya, dan kelihatannya pendalilan ini beliau ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab Ibnu Taimiyah menyebutkan masalah ini di Majmu'ul Fatawa di jilid 9. Dan beliau terangkan dalilnya seperti yang disebut di sini oleh penulis. Kata beliau, "Wa ahlul bid'ai asyaddu min ahli al-ma'asi asy-syahwaniyah bis-sunnati wal ijma'." Kata Ibnu Taimiyah, dan pelaku bid'ah itu lebih berbahaya, lebih besar dosanya dari pelaku maksiat yang memperturutkan syahwat. Hal ini menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurut kesepakatan para ulama. Menurut apa? Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Jelas ya? Nah. Maka ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah, ini beberapa hadis menjelaskan tentang bahaya bid'ah, bahwa bid'ah lebih besar daripada dosa. Dan harus diketahui bahwa bahaya bidah itu sangat banyak sekali. Kalau saya simpulkan dari apa yang telah lalu, yang pertama, pelaku bidah, orang yang berbuat bidah tidak diterima amalannya. Amalan bidah yang dia lakukan tidak diterima. Ya. Kemudian yang kedua, bidah itu lebih besar daripada apa? Dari dosa besar. Kemudian yang ketiga, bidah tersebut adalah orang yang paling zalim, kezaliman yang sangat zalim. Ini sudah tiga perkara. Ya. Kalau kita lengkapi lagi dengan hadith-hadith yang lain dan apa yang akan datang disebut oleh penulis, banyak lagi bahaya bidah yang lainnya. Di antara bahaya bidah yang lainnya, ya, bahwa pelaku bidah itu sulit untuk bertobat. Ya, sulit untuk bertobat. Dan ini akan kita jelaskan mungkin di bab yang akan datang. Ini bahaya yang keberapa sudah? Yang keempat. Kemudian yang bahaya yang kelima, pelaku bidah. Ya. Pelaku bidah ini biasanya kalau dia jatuh dalam sebuah bidah akan menyeret dia melakukan bidah yang lainnya. Akan menyeret dia melakukan bidah yang lainnya. Dan ini makna ucapan Imamul Barbahari rahimahullah ketika beliau berkata, "Ihdar sigaral muhdatsat, fa innaha satakunu kibara." Hati-hati kalian dari bidah yang kecil. Sebab bidah yang kecil itu lama kelamaan akan berubah menjadi besar. Ya. Dan ini kaidah benar. Didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab kapan seorang melakukan bidah yang kecil, ini akan menyeret dia jatuh dalam bidah yang lainnya, jatuh dalam bidah yang lainnya, bergampangan dan bergampangan, akhirnya semakin besar bidah tersebut. Iya. Banyak dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada." Pada hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut. Pada hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut. Ya. Perhatikan ya, betapa bahayanya bidah. Sudah berpenyakit, ditambah lagi penyakitnya. Nah, ayat yang lain. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan melapangkan kesesatan itu untuknya. Sudah sesat, semakin apa? Semakin dilapangkan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ya. Ini termasuk bahaya bidah. Ini sudah bahaya keberapa? Yang kelima. Bahaya yang keenam, pelaku bidah itu akan ditimpa kehinaan di dunia dan di akhirat. Kita sudah baca ya penafsiran Ibnu Abbas bahwa yang hitam wajahnya di hari kiamat siapa? Pelaku bidah. Dan ini ada dukungannya dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadul 'ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan mendapatkan kehinaan di dunia. Perhatikan, mendapatkan kemurkaan dan mendapatkan apa? Kehinaan. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan untuk kaumnya Nabi Musa yang menjadikan anak sapi sebagai apa? Sembahan. Kenapa dijadikan dalil tentang bahaya bidah? Ya, saya bilang iya memang. Ini tentang kaumnya Nabi Musa. Tapi lihat apa sebab mereka dijatuhkan hukuman seperti itu. Apakah karena menjadikan anak sapi sebagai sembahan atau karena sebab yang lainnya? Ternyata sebab yang mendasarinya. Allah terangkan di akhir ayat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang yang berdusta atas nama Allah. Ini semuanya kata berdusta atas nama Allah, bid'ah, kesyirikan, semuanya masuk di dalamnya. Semuanya masuk di dalamnya. Iya. Kemudian Bidah ini, ya, dari bahayanya yang lain, ini bahaya yang keberapa sudah? Yang ketujuh. Ya, pelaku bidah itu akan mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikatnya, bahkan seluruh manusia akan melaknatnya. Ya. Ini diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhditan," dalam sebuah riwayat, "Wa man awa muhditan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang melindungi pelaku bidah, dia tidak berbuat bidah tapi melindungi pelaku bidah. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain, siapa yang menganut sebuah bidah. Ini dua riwayat, melindungi pelaku bidah atau dia menganut sebuah bidah, dua-duanya kena ancaman yang sama. Maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Laknat dari seluruh manusia. Kemudian pelaku bidah ini pada hari kiamat, mereka tergolong orang-orang yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hari kiamat ada telaga. Ya. Sekira semuanya paham ini ya. Adanya telaga. Setiap nabi punya telaga dan Rasulullah punya telaga. Umatnya umat Islam akan minum dari telaga tersebut. Siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Iya. Dan ternyata di telaga ini ada sekelompok manusia yang diusir dari telaga. Sekelompok dari umat Islam terusir dari telaga. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Kamu tidak tahu wahai Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya, kalimat mengada-adakan setelah Nabi ini ke arah mana? Ke arah bidah. Karena itulah ikhwani fillah wa akhwati fillah, bidah ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Ini sebagian dari bahayanya saya sebutkan. Dan banyak lagi bahaya yang lain terhadap bidah ini. Karena itulah ya, di dalam beragama tidak cukup seorang mengandalkan semangat. Mengandalkan semangat. Ya. Di dalam beragama ada aturan-aturannya. Segala sesuatu harus ditimbang sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Segala perkara harus bersumber dan ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau di dalam hadis berikutnya, wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tataba'a an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqus min ujurihim shay'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqus min awzarihim shay'. Rawahu Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah. Ya. Jadi Nabi dan para sahabat sedang berkumpul-kumpul. Ada orang yang datang minta agar supaya diberi sedekah. Maka Rasulullah anjurkan supaya manusia bersedekah. Tapi sahabat diam. Setelah itu ada seorang sahabat yang maju ke depan memulai memberi sedekah, memberi contoh. Yang lainnya ikut bersedekah setelah itu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketiga itu, siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan sunnah yang baik, dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya setelah dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang jelek, dia memberi contoh yang jelek, manusia mengikutinya, dia menjadi panutan dalam kejelekan, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa orang yang dia sesatkan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Karena itulah ikhwani fillah wa akhwati fillah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, anak Adam yang paling pertama membunuh. Ya, tahu ya anak Adam yang paling pertama membunuh. Ya. Anak Adam yang paling pertama membunuh ini, tiap kali ada manusia membunuh setelahnya, dia menanggung dosanya. Kenapa? Sebab dia orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Ya. Bukan masalah dosanya saja. Karena dia memberi contoh. Makanya dia juga menanggung dosa orang yang datang setelahnya. Ya. Dan di sini letaknya, seperti yang saya sampaikan tadi, kadang seorang menyampaikan agama, ya, duduk memberikan pelajaran-pelajaran agama, dia tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut, dia memberi contoh yang salah, maka jangan dia sesali dirinya kalau dia harus menanggung dari dosa orang-orang yang disesatkan tanpa ilmu. Nah, karena itu berbicara tentang agama, semuanya harus dibangun di atas ilmu dan pengetahuan. Dan seorang hendaknya bertakwa kepada Allah. Tidak berucap dan tidak berbicara kecuali dengan ilmu pengetahuan. Kecuali dengan ilmu pengetahuan. Iya. Kemudian kata beliau, walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah walafduhu. Dan bagi Imam Muslim juga ada riwayat semisal dengannya dari Abi Hurairah. Dengan lafaz man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk. Ya, kalau kelanjutan hadisnya, siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi pahala mereka. Wa man da'a ila dhalal, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosanya dan menanggung dosa orang yang disesatkan setelahnya. Nah, ini selesai bab yang ke-7, ya, penjelasan tentang bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Atau bab yang ke-8 ya. Sekarang kita berpindah kepada bab yang ke-9. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu ma jaa annallaha ihtajazat taubata ala sahibi bid'ah. Ya. Kata beliau bab apa yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menahan taubat dari pelaku bid'ah. Ya. Kata beliau, hadza marwiyun min hadits Anas wa min marasil al-Hasan. Ini diriwayatkan dari hadits Anas dan dari mursal Hasan. Ini dari sisi periwayatan ya. Dan hadisnya adalah hadits yang dihasankan oleh sejumlah ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani menghasankannya dalam As-Sahihah. Dan ini hadits yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ihtajaza at-taubah. Sungguhnya Allah menahan taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Iya. Jadi seorang yang berbuat bid'ah tertahan taubatnya. Dia sulit untuk bertobat sampai dia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Kenapa? Ya. Ini harus kita ketahui. Dan dari sini juga kita akan memahami betapa bahayanya bid'ah ini. Ya. Orang yang berbuat bid'ah, dia tidak sadar bahwa dirinya berbuat bid'ah. Dia tidak sadar. Orang yang berbuat bid'ah, dia anggap bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang benar. Kan begitu? Bukan perbuatan yang salah. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Dia meminum khamar misalnya, berjudi, berzina. Dia tahu bahwa dirinya melakukan apa? Kesalahan. Kalau Allah bukakan untuknya pintu taubat, maka dengan mudah dia mengetahui. Sebab dia sadar bahwa dirinya bersalah. Beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah tidak pernah merasa dirinya bersalah. Bagaimana dia mau bertobat? Iya. Tidak pernah merasa dirinya bersalah. Karena itu sulit untuk bertobat orang yang berbuat bid'ah tersebut. Ya. Jadi ini makna kenapa bid'ah itu, tobat dari pelaku bid'ah tertahan. Ya. Dan ini yang kita saksikan pada sejumlah kaum muslimin. Ya. Yang masuk menyuruh kepada perkara-perkara yang perkara tersebut di dalam pandangan para ulama yang memahami syariat dan sangat mengerti syariat sebagai perkara bid'ah, mereka tidak, orang-orang itu tadi tidak bertobat darinya. Kenapa? Sebab mereka tidak merasa diri mereka bersalah. Iya. Di sini sulitnya seorang pelaku bid'ah itu bertobat. Iya. Seorang pelaku bid'ah itu bertobat. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Pelaku maksiat, ya, diberi peringatan, diingatkan kepadanya, ya, mungkin dia segera tergugah dan bertobat. Tapi pelaku bid'ah, ya, diberi peringatan, ya, sulit untuk bertobat. Bahkan kadang dia mendebat, ya, dan merasa tidak ingin disalahkan. Inilah yang menyebabkan banyak dari pelaku bid'ah tersebut sulit untuk bertobat. Nah, jadi ini maksud dari hadis, sungguhnya Allah menahan tobat, ya, pelaku bid'ah sampai dia bertobat, sampai dia meninggalkan bid'ahnya, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, kata beliau, wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub annahu qala kana 'indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Fa ataitu Muhammad ibn Sirin faqultu أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول إلى آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. Ya. Ibnu Waddah, telah berlalu ya penyebutan Ibnu Waddah rahimahullah, penulis kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha. Beliau membawakan riwayat dari Ayyub. Ya, kalau di keterangan sini dari Ayyub As-Sikhtiyani. Nah, kalau keterangan penulis, bahwa ada seorang lelaki yang ia berpendapat dengan sebuah pendapat. Maksudnya dia berpendapat dengan sebuah pendapat bid'ah. Fatarakahu, lalu dia tinggalkan pendapat bid'ah tersebut. Perhatikan, dia tinggalkan. Ya. Maka kata Ayyub, fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Saya datang kepada Muhammad bin Sirin. Saya ingin kabarkan kepadanya bahwa orang ini sudah bertobat dari pemikirannya. Apa kata Muhammad bin Sirin? Ya. Lihatlah, orang ini akan berubah menjadi apa? Dia pasti akan lebih getol lagi dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Ya. Nah, dari Ibnu Sirin berdalilkan dengan hadis, yamruquna minal Islam tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar kepada dari Islam kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Ini ada hadis tentang Khawarij, ya. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Nah. Ya. Dimaklumi kisah orang-orang Khawarij. Banyak di antara mereka asal bid'ahnya adalah kecil. Dan saya kira kita sering mendengar ya kisah bid'ah amaliyah yang paling pertama tercatat di dalam sejarah pelanggaran yang dilakukan di dalam tubuh umat Islam. Dan ini tercatat dalam buku-buku sejarah dan tercatat di dalam buku-buku hadis. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, dikisahkan tentang sekelompok orang yang duduk di masjid. Ya. Duduk di masjid berhalaqah-halaqah. Ya. Perhatikan ya, duduk di masjid berhalaqah-halaqah. Ya. Maka setiap halaqah ini dipimpin oleh seorang pemimpin halaqah, mereka zikir bersama. Kalau pimpinan halaqahnya berkata, "Subbihullah mi'ah." Bertasbihlah kalian kepada Allah 100 kali. Maka orang-orang yang dihalaqah itu ramai-ramai membaca subhanallah, subhanallah 100 kali sama-sama dikirnya. 100 kali. Ya. Kemudian bertahmidlah kepada Allah 100 kali sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Kira-kira yang terjadi di masa kita atau tidak? Hah? Ya, yang terjadi lagi sangat banyak terjadi. Ya. Ya. Dan ini bid'ah yang paling pertama muncul. Ya, dalam catatan sejarah. Justru orang di masa ini menganggap itu sebagai perkara yang baik. Ya. Sebagai perkara yang baik. Subhanallah. Ya, perhatikan ya bagaimana akhir dari kisah. Maka datanglah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkari mereka. Ya. Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, "Ini yang kalian lakukan." Ya. "Ini yang kalian lakukan ini hanya ada salah satu dari dua pilihan bagi kalian. Hanya ada salah satu dari dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama, kalian menganggap diri kalian lebih baik daripada Nabi dan para sahabatnya. Ya, sebab kalau kalian menganggap itu agama, Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang pernah melakukan yang seperti ini. Ya kan? Ya, kalau mereka anggap itu baik, berarti mereka ingin lebih baik daripada apa? Nabi dan para sahabat. Ya. Ini pilihan yang pertama. Ya. Pilihan yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, ataukah kalian telah membuka pintu kesesatan? Ya, hanya dua ada pilihan. Ya, yang paling manisnya adalah pahit. Ya. Dua pilihan yang paling manisnya adalah apa? Pahit. Ya. Subhanallah. Ibnu Mas'ud mengingatkan, ini Rasulullah baru saja meninggal. Pakaian beliau belum lagi usang. Bejana beliau belum lagi pecah. Dan kalian sudah berbuat perkara baru di dalam agama. Subhanallah, betapa pekanya Ibnu Mas'ud ya di dalam memandang. Dan di masa ini berbagai bid'ah terjadi dianggap sebagai itu kan perkara biasa. Oh, itu kan lumrah. Ya. Kita harus menghargai kebebasan berpendapat. Ya. Kita harus menghargai inspirasi orang lain. Ya. Kita harus ada toleransi. Ya. Dan selainnya dari kalimat-kalimat yang biasa kita dengar. Nah, apa jawaban orang ini? Mereka ini yang dihalaku-halaku yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Jawabannya mirip dengan banyak manusia di masa ini. Apa jawaban mereka? Ya Ibnu Mas'ud, kami tidak melakukan hal ini kecuali untuk kebaikan saja. Untuk dapat kebaikan. Ya. Kan itu jawaban kebanyakan orang. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu, oh ini perbuatan saya baik kok. Apa yang salah dari perbuatan saya? Ya. Orang zikir kok dilarang? Kan begitu. Ya. Orang zikir kok dilarang? Orang sholat kok dilarang? Orang duduk membaca ilmu kok dilarang? Ya. Ini pandangan kebanyakan orang yang tidak mengerti kedetailan syariat. Ya. Kedetailan syariat. Betul, dikir itu tidak dilarang. Tapi dikir yang bagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Kalian membuat jenis dikir yang pertama. Ya, jenis dikir yang berbeda. Ya. Sama misalnya kalau sekarang ada orang yang apa namanya, dia ingin naik pohon itu. Ya. Dia bikin doa sendiri. Namanya doa naik pohon. Ya. Apa yang dia baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira antum setuju dengan orang ini? Dia bikin doa namanya doa naik pohon. Ya. Ini doanya. Jelas orang-orang akan berkata, "Oh, itu salah. Itu tidak ada tuntunannya." Kan begitu? Ya. Dia akan berkata seperti itu. Ya. Baik, orang itu akan berkata, "Loh, saya baca doa kok kalian marah?" Ya, kan sama alasannya. Ya. Nah, disinilah letaknya seorang itu harus memahami. Ya. Bahwa agama itu ya, tidak sekedar diambil satu bagian. Dilihat penggunaannya di mana, bagaimana Rasulullah menerapkannya. Bagaimana para sahabat menjalankannya. Harus dijalankan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang mereka jalankan. Ya. Sama kalau misalnya ada yang sholat duhur, dia sholat duhur di waktu isya. Boleh atau tidak? Hah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Bukan pada waktunya. Ya, orang itu mungkin aja berkata, saya sholat duhur kok kalian marah. Ya. Maka akan dikatakan padanya, kamu telah melanggar sunnah Nabi. Bukan di situ pelaksanaannya. Maka demikian pula pada segala perkara bid'ah yang lainnya. Jadi sebenarnya masalahnya jelas. Ya. Masalahnya jelas. Cuma ada sebagian manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak ingin berubah dari perkara bid'ah yang dia lakukan. Itulah tadi yang saya katakan. dan telah kita terangkan bahwa bidah ini membuat orang itu apa? Buta hatinya, semakin sesat dan sesat. Waliyadu billah. Tidak ingin mendengarkan nasihat, ya. Berkelas kepala dengan pendapatnya, ya. Seakan-akan tidak ada kebenaran kecuali dari arah kelompoknya saja. Kecuali tidak ada kebenaran, kecuali seakan-akan tidak ada kebenaran kecuali apa yang dia ketahui saja. Ya. Padahal mungkin dia sendiri baru belajar agama, ya, baru dalam waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ulama Islam telah menghabiskan umurnya dan telah masuk, hal ini telah terjadi dari masa ke masa. Ilmu yang mereka sampaikan sama, tidak pernah berubah. Ya. Mereka datang, baru lahir kemarin sore ingin membuat perkara baru dalam agama. Ini tentunya adalah perkara yang lancang, ya, dan keluar dari kadar yang dicerna oleh kebanyakan manusia sebagai hal yang lumrah dan biasa. Ini tidak biasa namanya kalau berbuat seperti itu. Ya. Bukan hal yang biasa dan bukan hal yang dituntunkan. Baik. Jadi kita lanjutkan di sini. Ya. Kata beliau, wasu'ila Ahmad ibn Hanbal an ma'na dalika. Dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang makna ini. Tentang makna apa makna pelaku bid'ah itu ditahan tobatnya. Faqala, maka Imam Ahmad berkata, la yuwaffaqu litaubah. La yuwaffaqu litaubah. Pelaku bid'ah itu dia mendapat taufik untuk bertobat. Ya, ini makna yang saya terangkan tadi. Kenapa dia tidak mendapat taufik untuk bertobat? Ya, sebab dia tidak sadar bahwa dirinya salah. Tidak pernah sadar bahwa dirinya, ya, melakukan kesalahan. Nah, ini bab yang ke-9 dan masih tersisa 4 bab lagi. Ya, waktu tidak mencukupi untuk menyelesaikannya. Tapi saya ingin globalkan pembahasan di bab-bab 4 bab yang akan datang. Ya, pembahasan bab yang ke-10 ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mendebat Nabi Ibrahim? Ya, maksudnya kenapa kalian berhujjah dengan Nabi Ibrahim? Ya. Menganggap bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Nah, padahal bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi, bukan pula dia Nasrani. Bukan pula dia Nasrani. Ya, di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran itu bukan seorang mengatakan saya mengikuti ini, saya adalah pengikut Nabi Ibrahim, saya adalah pengikut Nabi Muhammad. Ya. Tidak cukup dengan hal tersebut. Ucapan tidak cukup, tapi ucapan itu harus sesuai dengan amalannya. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan saya di atas agama misalnya Nabi Ibrahim. Ya. Mana kebenarannya? Tidak ada kebenarannya. Orang-orang Nasara juga berkata seperti itu, tidak ada kebenarannya. Nah, bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Ya. Adapun umat Islam, mereka lah yang tepat sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian di bab setelahnya ditafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu terhadap agama ini hanifan, dengan lurus. Ya. Lurus bermakna dia condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Nah, di dalam hadis atau di dalam apa namanya? Bab ini penulis ingin menjelaskan bahwa orang yang benar keislamannya, orang yang lurus keislamannya, itu akan mengantar dia untuk kokoh di atas agama dan menapaki jalan yang lurus yang digariskan oleh syariat. Dan ini dari keistimewaan orang yang berislam dengan keislaman yang benar. Ya. Kemudian di bab yang apa namanya? ke-10 atau yang ke-12 beliau menjelaskan tentang gurbatil Islam dan fadlul ghuraba. Ini sebenarnya termasuk bab yang sangat indah sekali. Ya. Tentang keasingan Islam. Ya, keasingan Islam dan keasingan orang-orang yang berislam itu. Orang-orang yang berislam dianggap orang yang diasingkan dari manusia, berbeda dengan banyak manusia. Ya. Maka beliau terangkan di dalam bab ini bahwa ukuran kebenaran itu bukan diukur dengan banyaknya orang yang melaksanakan. Ya. Jangan karena jumlahnya yang sedikit dia katakan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran. Al-haq tidak diukur dengan apa? Dengan jumlah. Ya. Tidak ukur diukur dengan jumlah, tapi diukur apa yang dia ikuti. Ya. Adapun kalau mengikuti kebanyakan orang, ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an. Nah, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Jadi kebanyakan kalau diikuti menyesatkan dari jalan Allah. Ya. Berarti tidak seluruhnya. Mereka ini, kebanyakan manusia bukan ukuran sebagai ukuran kebenaran. Yang menjadi ukuran adalah al-haq. Yang menjadi ukuran adalah kebenaran. Dan beliau bawakan hadith, badal Islamu ghariban, wa sa'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan dianggap asing oleh manusia. Nabi ketika menyampaikannya dipanggil sebagai tukang sihir, ya, sebagai dukun, orang yang mengadakan perkara baru dan sebagainya dari sebutan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ya sama sekali lepas dari seluruh tuduhan itu. Nah, dianggap asing oleh manusia agama ini. Nabi kabarkan demikian Islam dimulai. Ya. Kemudian Islam ini akan tersebar di tengah manusia dan akan ada masanya nanti kembali Islam itu dianggap asing. Keterasingan yang kedua ini bukan karena umat Islam yang sedikit. Karena syariat Islam yang hakiki banyak manusia lalai darinya. Sehingga siapa yang menampakkan syariat yang hakiki ini, syariat Islam yang benar ini, maka mereka dianggap asing oleh banyak manusia. Nah, maka di keterasingan yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba lil ghuraba," beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Iya. Mereka dianggap asing oleh manusia, tapi mereka tetap komitmen berpegang dengan agama, berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Karena itu ikhwani fillah, di masa ini yang masa banyak orang lari dari sunnah, ya, tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seorang itu ya, bersedih hati, ya, dan jangan dia apa merasa terkucilkan, tapi hendaknya dia bergembira mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ia mengenal kebenaran, mengenal al-haq. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba lil ghuraba," beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Kemudian bab yang terakhir, beliau jelaskan tentang bahaya bid'ah. Dan ini sebagiannya telah kita uraikan pada penjelasan yang telah lampau. Ini mungkin yang saya bisa jelaskan yang berkaitan dengan buku ini, dan sekali lagi buku Fadlul Islam ini buku yang sangat agung sekali. Ya, hendaknya kita banyak memperhatikan dan mengkajinya, ya, dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan. Dia adalah pondasi-pondasi dasar, pijakan-pijakan seorang Muslim. Ya, dan namanya bangunan, tidak ada bangunan itu yang kokoh kalau bangunan itu tidak dibangun di atas pondasi yang kuat dan benar. Ya, harus dibangun di atas pondasinya. Maka ini buku ini adalah pondasi yang menjelaskan bagaimana seharusnya seorang itu beragama, ya, dan betapa indahnya Islam itu. Betapa indahnya Islam itu tatkala Islam dilaksanakan sebagaimana yang dituntunkan. Terasa betapa rahmat Islam itu. Terasa betapa mudahnya Islam itu. Terasa betapa nikmatnya beragama. Manusia menganggap asing pun terasa nikmat seorang berislam. Terasa Islam, terasa nikmat seorang itu berislam. Karena itulah, ya, ini kitab saya anjurkan kepada seluruh hadirin untuk sering, ya, mengulanginya dan mengkajinya, ya, senantiasa, ya, mengulangi, ya, dan etikanya seorang menuntut ilmu, ya, dia tidak hadir, tidak hanya hadir sekali saja, ya, hadir di pembahasan, setelah itu bukunya ditutup, disimpan di peti, ya, menjadi harta pusaka, ya, tidak. Tapi buku itu hendaknya dia apa? Senantiasa dibaca, diulangi, diulangi sampai dia meresap di dalam hati, ya, menjadi kepribadian. Inilah yang bermanfaat. Sebab yang diinginkan bukan cuma berilmu, dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Berilmu dan beramal dengan ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya, ada yang bertanya di sini, adakah bid'ah hasanah dan apakah para sahabat pernah melakukannya? Ya. Bid'ah hasanah kalau dalam pengertian syariat itu tidak ada dalam Islam. Namanya bid'ah hasanah. Dalam pengertian syariat semua bid'ah adalah apa? Adalah sesat. Ini sabda Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi tidak memperkecualikan. Jelas? Kalau pengertian secara bahasa, iya. Yang namanya bahasa, ada bidah yang hasanah, ada bidah yang sayya. Ya, ini sekarang mikrofon. Ya, dia bidah hasanah. Bagus saja. Tidak ada kaitannya dengan agama. Dia ada wasilah yang dimanfaatkan. Ya, jelas? Kalau wasilah, kalau dimanfaatkan baik, baik juga hasilnya. Manfaatkan jelek, jelek juga hasilnya. Jelas? Mobil, motor, itu adalah wasilah dipakai. Kalau dia pakai kebaikan, baik juga. Pakai kejelekan, jelek juga hasilnya. Itu tidak berkaitan dengan apa? Agama. Jelas ya? Nah, maka bid'ah hasanah di dalam syariat tidak ada. Apakah ada sahabat yang pernah melakukan bid'ah hasanah? Jawabannya tidak ada dari sahabat yang pernah melakukan bid'ah hasanah. Ya, kalau bid'ah hasanah dalam artian apa? Secara bahasa, nah ini memang ada sebagian ucapan sahabat yang oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk mengatakan ada bid'ah hasanah, yaitu ucapan Umar bin Khattab tentang sholat apa? Sholat tarawih. Umar berkata, ni'mal bid'ah si, ni'mal bid'ah hadihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Ya. Maksudnya apa bid'ah di sini? Ini bid'ah secara bahasa maksudnya, bukan bid'ah secara syariat. Sebab pensyariatan sholat tarawih itu ada di masa Nabi. Nabi melakukan sholat tarawih, cuman hanya 3 malam beliau lakukan. Dan beliau terangkan kenapa beliau tidak lakukan setiap malam. Beliau terangkan dalam hadisnya, inni khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir sholat malam ini, sholat tarawih ini akan diwajibkan terhadap kalian. Jadi beliau khawatir kalau beliau terus-menerus melakukannya akan menjadi wajib bagi umatnya dan akhirnya berat bagi umat. Kan begitu? Tapi setelah Nabi meninggal, kekhawatiran ini masih ada atau tidak? Hah? Sudah hilang kekhawatiran ini. Nabi sudah mengisyaratkan pentingnya sholat malam ini, sholat tarawih. Ya. Kalau bisa dilaksanakan setiap hari, beliau akan laksanakan. Tapi beliau tidak laksanakan setiap hari karena khawatir akan diwajibkan. Maka ketika Nabi meninggal, Umar menghidupkannya. Memang dia baru dari sisi bahasa terjadi di masa Umar. Tapi dari sisi syariat, dia merupakan syariat Nabi SAW. Jadi kalau sebenarnya kalau ingin dibahasakan, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya pembahasannya yang tepat. Ya, karena itu tidak ada bid'ah hasanah di dalam agama. Jelas ya? Iya. Jadi kalau ada yang berkata ada bid'ah hasanah, itu adalah ucapan di dalam agama tanpa ilmu, berucap dalam agama tanpa ilmu. Bagaimana cara membaca menjawab syubhat yang mengatakan bahwa kita belajar agama dari siapa saja dan di mana saja asal itu adalah kebenaran? Ya. Ucapan dari siapa saja benar, dari siapa saja kita belajar, di mana saja iya benar, di mana saja kita belajar, ya, di mana saja kita belajar. Tapi ingat, belajar itu dari siapa? Apa yang diajarkan, kan begitu? Apa yang dia ajarkan? Kalau dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, belajar dari siapa saja, di mana saja, silahkan. Iya. Tapi kalau dia mengajarkan hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini dilarang di dalam agama. Duduk dengan orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tarkanu ila alladziina dhalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Ingat ya, pelaku bidah sudah dikatakan orang yang paling zalim. Ya, di sini kepada orang zalim secara umum enggak boleh kita condong. Sebab khawatir bisa mengantar kepada apa? Kepada neraka. Ya. Bisa menyesatkan seorang sehingga ia tergelincir, waliyadu billah. Nah, karena itu kalau ingin belajar, kepada siapa saja dia belajar, yang penting guru yang dia belajar darinya, yang pertama akidahnya adalah akidah yang lurus, ya, metode berfikirnya adalah metode yang sesuai dengan jalan para sahabat, para tabiin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian dia adalah orang yang gemar untuk mengajak kaum muslimin kepada kebaikan, gemar menasihati umat. Ya. Baik. Bagaimana cara menjawab syubhat yang mengatakan bahwa ahli sunnah salafi itu juga terpecah, di mana terjadi perselisihan di antara ustaz-ustaznya? Ya. Yang pertama, ini ungkapan yang salah. Ya, salafi itu cuma satu. Kalau dia mengatakan salafi itu terpecah, ini artinya dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebab apa? Ya. Dakwah salafiyah itu ibarat mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Karena di dalam dakwah salafiyah tidak pernah ada tuntunan dan ajaran yang diambil dari kantong atau dari pemikiran si pengajar. Tapi itu adalah ilmu yang terwarisi. Ilmu yang apa? Ilmu yang terwarisi. Diambil dari guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas sampai sini? Maka mengatakan dakwah salafiyah terpecah ini adalah ungkapan yang salah. Sama di tengah umat Islam ini, ya, kan dilihat banyak kelompok yang mengarah ke sana. Tapi apakah semuanya benar? Jawabannya tidak. Ya. Nah, demikian pula dalam dakwah salafiyah, ada yang sudah mengerti pentingnya rujuk kepada pemahaman as-salaf. Ini disyukuri dari arah ini. Dia mengerti pentingnya rujuk kepada jalan para sahabat, para tabi'in. Sebab mereka adalah murid-muridnya Nabi SAW. Mereka yang paling mengenal Islam. Dan mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah dan menyampaikan agama. Orang yang sudah sadar ketahapan ini sudah benar. Sudah baik. Tapi sangat disayangkan, ada perkara-perkara yang tersembunyi. Dan itu berkaitan dengan prinsip dakwah salafiyah. Dilanggar oleh sebagian orang. Sehingga secara hakikat, dia ini kalau dikatakan salafi, ya, juga belum pantas. Ya, dikatakan tidak salafi, juga kadang bagi orang, sebagian orang dianggap sebagai masalah sebab mereka mengagungkan jalan as-salaf. Jelas ya? Maka menyikapi hal yang seperti ini jangan sampai mengesankan bahwa seorang itu mengatakan bahwa dakwah salafi itu ya berpecah. Adanya orang yang berbuat kesalahan, dijelaskan kesalahannya, diterangkan kesalahannya, dan menjelaskan kesalahan sebagaimana telah saya terangkan, itu adalah nasihat. Memberikan nasihat, menjelaskan, itu adalah perkara yang baik. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini yang ketiga yang disebut oleh penanya di sini berkaitan dengan kalimat kul. Ya. Kul itu asal katanya semuanya. Kullu syai, segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu. Nah, di sini dikasih contoh. Dan segala sesuatu dicipta dari air. Ayatnya di surah An-Nur. Ini terjemahannya ya. Dia terjemah pakai segala sesuatu. Tapi kalau di ayatnya tidak ada konteks. Kul. Ya, jelas ya? Nah, maka hati-hati, ini sudah memakai pendalilan, pakai kul, dia akarnya bagus, tetapi dia mengambil pendalilannya dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, tidak tepat. Kalimat kul asalnya bermakna umum. Ya. Asalnya bermakna umum, kecuali apa yang diperkecualikan oleh dalil. Dan itu nampak dari konteks. Nampak dari konteks. Sebab kadang kalimat kul digunakan untuk seluruhnya, tapi bermakna kebanyakannya. Bermakna kebanyakannya. Kadang kalimat kul bermakna seluruhnya tanpa terbatas. Ya, tanpa terbatas. Ini ada metode dan cara mengetahuinya. Ya. Nah, boleh dipelintir di sini di kalimat kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, dikatakan oh ini bukan seluruhnya, tapi ada sebagian yang tidak. Ini salah paham. Ya. Sebab kalimat kul setelahnya bid'ah datang dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah tidak dengan menggunakan alif lam. Ini menunjukkan segala jenis bid'ah masuk di dalamnya. Segala jenis bid'ah masuk di dalamnya. Jelas ya? Bagaimana menyikapi tentang kiamat 2012? Ini terlalu banyak dengar berita ini. Ya. Terlalu banyak dengar berita. Terlalu banyak baca koran. Ya. Sekarang kalau mau diikuti seluruh manusia, apa-apa yang ramai dibicarakan, diikuti, itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Nah, ini ngapain ada orang yang berhayal kiamat 2012? Ya. Pertama, kiamat itu tidak ada yang tahu kapan itu kiamat terjadi. Itu dari ilmu gaib. Kemudian orang yang yang mengatakan bahwa kiamat 2012 ini, ya, dengar-dengar, ya, katanya itu diambil dari sebuah suku, ya. Kejadian di sebuah suku yang dia simpulkan. Jadi asal dia memberi kesimpulan sudah salah. Ya. Ya kok bisa umat Islam sedemikian banyaknya ikut-ikutan? Ya. Ikut-ikutan. Oh, kalau ada yang nonton, kemarin saya baca di berita, ada yang nonton katanya, setelah itu dia langsung tobat. Ya. Setelah dia nonton langsung tobat katanya. Ya. Nah, ada kadang orang yang seperti itu. Ya. Dia setelah nonton langsung tobat. Tapi bukan artinya menunjukkan hal itu benar. Hal itu tidak menunjukkan hal itu benar. Jelas ya? Ya. Sesuatu yang dirasakan setelah perbuatan, itu tidak menunjukkan perbuatan itu benar. Tidak menunjukkan perbuatan itu benar. Ya, sama dengan pencuri, setelah pencuri, oh dia gembira dapat banyak hal. Kegembiraan dia ini apakah menunjukkan dia benar? Ya. Jawabannya tidak. Jelas? Demikian. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, kiamat itu banyak tanda-tandanya. Banyak tanda-tandanya. Ya. Ini tanda-tanda sekarang sudah 2012. Sudah 2012. Pertama diantara tanda kiamat, akan keluar Dajjal. Akan keluar Dajjal. Dia hidup selama 40 hari. Ya, keluar selama berapa? 40 hari. Satu harinya lamanya seperti setahun. Jadi satu hari itu matahari tidak terbenam. Itu jam berputar. 24 jam itu selama 365 hari, 365 kali matahari baru terbit, apa baru terbenam setelah itu. Ya. Ada satu harinya seperti sepekan, ada satu harinya atau ada satu harinya seperti sebulan, ada satu harinya seperti sepekan, dan lebihnya sama dengan hari-hari biasa. Ini mana sudah terjadi? Ya. Mana Dajjalnya? Sudah nampak atau belum? Ya. Dajjal dengan sosok yang disebutkan di dalam hadis, seorang yang matanya picok, tertulis kalimat kafir antara kedua matanya, ya, badannya besar, rambutnya keriting, dan seterusnya dari sifat-sifatnya, ini belum muncul sosoknya. Yang ada dajjal-dajjal yang lain aja. Dajjal bermakna pendusta. Ya, seperti yang bikin kiamat 2012 ini. Ini termasuk dajjal. Ya, dajjalnya aja baru keluar 2012. Bagaimana bisa terjadi kiamat tersebut? Jelas ya? Kemudian ada tanda-tanda yang lain, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini semua tanda-tanda kiamat. Ya. Dan ini dari sisi prediksi, ya. Dari sisi prediksi, tidak mungkin diprediksi dalam waktu dikatakan dia sampai 2012. Memang tidak ada yang memastikan. Tapi dari kalimat tanda-tanda, ini adalah hal yang bisa dipastikan kedustaannya. menyatakan bahwa 12 itu hal yang dipastikan kedustaannya. Yang jelas banyak hal yang lain yang sebenarnya bisa diuraikan untuk menjelaskan kedustaan ini. Ya Allah musta'an. Apakah wahda Islamnya sama dengan ikhwan muslimin? Saya enggak tahu ya apa ada wahda Islamnya di sini apa enggak. Ya. Nah. Wahda Islamiyah dia bagian dari ada bentuk ikhwanul muslimin padanya, ya, dan ada bentuk takfiri di dalamnya, dan ada bentuk pergerakan jihad di dalamnya terselubung. Ya. Dan banyak hal yang terdapat pada mereka. Apa manhaj kelompok An-Nadir? Oh, ini mungkin penanya cuman iseng-iseng saja bertanya. Ya. Nah, kalau sesuatu tidak terjadi di sebuah tempat, jangan ditanyakan. Ya. Kelompok An-Nadir ini hanya aja di, ya, setahu saya cuma ada di Sulawesi sana. Ya, maka sepanjang antum tidak pernah melihatnya, tidak perlu antum dengarkan, tidak perlu antum tahu. Ya. Tanyakan apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita yang perlu diberikan penyelesaian. Jangan tanyakan sesuatu yang tidak terjadi. Seorang yang beramal hanya sekedar mengikuti amalan-amalan dari ustaz-ustaz salafi, tapi tidak tahu dalil-dalilnya. Apakah termasuk taklid? Ini pertama dilihat amalan apa yang dia lakukan. Ya. Misalnya dia beramal dengan sesuatu. Dia pernah hadir pengajiannya. Di pengajian itu dia dengar dari ustaz salafi diterangkan dalil-dalilnya sangat jelas. Ya. Dia ambil kesimpulan, tapi dalilnya dia tidak hafal. Ya. Maka ini tidak ada masalah dia beramal. Sebab memang tidak dituntut setiap orang itu menghafal dalil. Ya. Jelas? Alim ulama saja sebagian dalil dia tidak hafal. Apalagi orang-orang awam. Jelas? Tapi kalau kesimpulannya bersumber dari kesimpulan yang sudah benar, tidak apa-apa diamalkan. Jelas sampai sini? Ya. Tapi kalau yang diinginkan dia sekedar mengikuti, lihat ustaz saja berbuat begini, dia ikuti juga karena ustaz berbuat begitu, itu adalah taklid yang diharamkan. Tidak boleh. Siapapun ustaznya, ya, harus ditanyakan, apa dalil dia melakukan itu? Ya. Anda mengerjakan begini, apa dalilnya? Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan ikuti dia. Jangan ikuti dia, siapapun orangnya. Ya. Dan ini adalah pendidikan yang kita dididik oleh para ulama kita dengan hal tersebut. Ya. Kita dididik oleh para ulama kita dengan hal tersebut. Nah. Mana yang lebih afdal? Apakah menekankan hafalan Al-Quran atau hafalan hadis dalam mendidik anak-anak? Ya. Yang pertama, anak-anak itu berbeda-beda keadaannya dan kondisinya, kecerdasannya. Ya, tapi secara umum Al-Quran dimudahkan bagi siapa saja. Karena itu para ulama di kaidah umumnya mereka ajarkan, mereka anjurkan supaya anak-anak kecil ya di permulaan ya dididik secara tekun untuk menghafal Al-Qur'an. Dan metode menghafal Al-Qur'an itu beraneka ragam sebab namanya anak, anak biasanya enggak cocok dengan satu metode saja. Ya. Dia enggak cocok tiap pagi disuruh duduk membaca. Kadang di suatu saat ya dia membaca misalnya menghafal sambil dengan ada bentuk perlombaan atau ada dalam bentuk diskusi atau ada dalam bentuk yang lainnya supaya dia termotivasi untuk menghafal. Iya. Ini metode dia dalam menghafal. Kalau misalnya suatu hari dia jenuh menghafal Al-Quran, ya boleh diberikan hadis. Dimasukkan padanya hadis supaya apa? Ada perubahan. Terkadang seorang anak dia bosan dengan memegang satu mushaf saja. Ya, mungkin boleh diberi mushaf yang lain supaya dia menghafal dari mushaf yang lain. Yang penting tulisan mushaf itu sama. Ya, bentuknya sama tapi tulisannya sama. Tapi kalau tulisannya berbeda ini mengganggu hafalan, tidak dianjurkan. Seorang menghafal banyak mushaf yang tulisannya berbeda-beda. Ya, jelas ya? Bolehkah menggabungkan puasa tasyrik dengan puasa qada Ramadan? Tasyrik dan qada Ramadan. Ya Allah alam ini enggak boleh digabungkan. Sebab beda sifatnya. Qada Ramadan dan tasyrik. Kalau qada dia mengganti sesuatu yang wajib dan ini sifatnya mutlak. Maka ini tidak bisa digabungkan. Syarat bolehnya menggabungkan dua ibadah, kalau ibadah tersebut sejenis dan ibadah tersebut boleh untuk digabungkan. Bagaimana hukum seorang yang safar atau musafir mengimami orang yang mukim? Ya, jawabannya boleh saja. Seorang musafir mengimami orang yang mukim. Ya, kalau yang mukim itu dia mengerti hukum-hukum. Ya. Dan atau kebanyakan orang yang sholat di belakangnya adalah apa? Musafir. Ya, jelas ya? Kebanyakan sholat di belakangnya musafir, maka dia boleh menjadi imam. Tapi kalau misalnya dia masuk dalam masjid, satu masjid semuanya mukim, dia sendiri musafir, ya. Dia imam, dia hanya sholat dua rakaat, setelah itu dia katakan kepada jemaah, sempurnakan sholat kalian. Ya. Ini kurang etis namanya. Ya, dia sendiri mengorbankan banyak jamaah. Ya, harusnya dia menjadi apa? Menjadi makmum. Ya. Kalau dari sisi boleh, boleh saja. Ya, boleh saja. Ya. Dan Nabi pernah melakukannya, atau sebagian sahabat pernah melakukannya, untuk memberi contoh. Untuk memberi contoh. Ya. Dan ini boleh kalau memberi contoh. Kalau memang dia panutan, orang yang didengar ucapannya. Ya. Tapi kalau dia orang tidak dikenal di masjid tersebut, tiba-tiba sholat dua rakaat, bisa-bisa makmumnya akan berkata, subhanallah, subhanallah. Apakah MUI termasuk ulil amri? Atau cuma Departemen Agama? Ya, MUI setahu saya, dia tidak masuk dalam, apa namanya, dia lembaga tersendiri. Ya, walaupun ada beberapa pembiayaan yang diberikan dari pihak negara, tapi ada lembaga tersendiri. Kalau mengatakan ulil amri, tidak. Apakah setiap orang boleh memvonis sesuatu ini bid'ah atau menunggu fatwa ahli ilm dulu? Ya. Nah, asalnya menghukumi suatu itu bid'ah, itu tugasnya para ulama, orang yang punya ilmu. Ya. Sebab kalau dia tidak punya ilmu, baru belajar, tiba-tiba dia berkata ini bid'ah, ya dia tidak mungkin. Mungkin ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu, dia tidak tahu. Ya. Tapi kalau dia adalah orang yang berilmu, sudah mencakup, ya, apa namanya, dia luas wawasannya, dia katakan itu bid'ah, maka itu mungkin saja. Ya, itu pun ulama-ulama yang sudah besar, ya, di masa ini mereka dalam menghukumi bid'ah sebuah perkara, mereka banyak merujuk juga kepada ulama sebelumnya yang memberikan hukum agar supaya lebih detail penjatuhan hukum itu. Nah, karena itu ini bukan apa namanya masalah sembarangan, ya, dalam memvonis bid'ah dan seterusnya, tapi banyak perkara yang perlu dilihat. Bagaimana tata cara zakat perdagangan? Ya, zakat perdagangan bagi siapa yang memandang ada zakat padanya, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, zakat perdagangan itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, telah mencapai nisabnya, ada nisab yang dia miliki, dan nisab zakat itu harus senilai dengan nisab emas atau senilai dengan nisab perak. Kalau emas 85 gram, kalau emas, kalau perak 595 gram. Sisa dia kali. Sekarang berapa harga emas di pasaran? Dia kali 85 gram. Kalau misalnya di pasaran harga emas 100 ribu misalnya, maka begitu mencapai jumlah 8.500.000, dia keluarkan apa? Zakatnya. Ya, harga perak dia cek di pasaran, kalau misalnya harganya 10.000, maka begitu mencapai 595.000, maka apa? Dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jelas ya? Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia takwin barangnya, dia hitung barangnya di akhir tahun. Jadi sudah mencapai setahun, barang itu dia hitung dari awal sampai akhir tahun. Kemudian setelah itu dia cek berapa harga dari barang itu. Ingat ya, harga barangnya dan modal yang dia masukkan. Jadi kalau dia ada keuntungan tapi tidak dia masukkan lagi ke barang, itu tidak dihitung. Yang dihitung barang saja, kalau dia tambah modal sama dengan modal, kalau dia tambah modal dilihat modalnya dari mana. Kalau modalnya modal baru, modal baru ini dihitung baru. Tapi kalau modal yang baru masuk adalah pengembangan dari modal pertama, hasil untung dari modal pertama, keuntungan dari modal pertama ikut di apa keuntungan dari modal pertama, itu sama hukumnya dengan modal. Dihitung sama. Jelas ya? Dihitung di akhir tahun, kalau dia sampai ke nisab emas atau perak, dikeluarkan. Dan yang dikeluarkan jumlahnya 2,5%. 2,5%. Iya. Nah, kemudian barang yang dikeluarkan nisabnya itu adalah barang yang diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi kalau dia beli tidak untuk diperdagangkan, tidak ada zakatnya. Dia beli rumah misalnya untuk dia tinggali, dia simpan, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia beli rumah, dia beli mobil untuk dia jual lagi, maka di sini mulai berlaku apa? Hukum zakat, sebab dia meniatkan untuk memperdagangkan. Dan zakat itu hanya berlaku pada barang-barang dagangan. Pada barang dagangan. Iya. Dia tidak berlaku pada manfaat. Jelas ya? Ini mungkin sekilas berkaitan dengan zakat perdagangan. Nah. Apa hukum memakai baju atau kostum klub sepak bola atau olahraga lainnya dari negeri kafir? Apakah termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir? Ya, kalau baju tersebut adalah baju yang merupakan ciri khas mereka, ya hanya orang-orang kafir yang menggunakan, atau klub sepak bola kafir itu saja yang menggunakan, tidak boleh dia. Tidak boleh dipakai, itu tasyabbuh namanya. Itu tasyabbuh. Jelas ya? Hal yang tidak boleh. Tapi kalau hal tersebut sudah ramai orang pakai, ya, banyak juga dari orang-orang yang memakainya, maka itu tidak ada masalah. Sebab illa tasyabbuhnya sudah hilang. Ya, sebab tasyabbuhnya telah hilang. Jelas sampai sini ya? Baik, waktu sudah lewat 5 menit. Ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas selama 2 hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di hari-hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dikokohkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan di atas Islam dan sunnah tersebut, diwafatkan dan dibangkitkan di atas sunnah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sebagaimana kita dikumpulkan hari ini dan hari yang telah lalu dikumpulkan dalam kebaikan. Saya berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dikumpulkan di masa-masa yang akan datang di atas kebaikan pula. Dan juga yang paling utama, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, ya, dengan penuh kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya banyak kekurangan dan kealfaan di dalam majelis ini. Ya, mudah-mudahan seluruh hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan saya harapkan dari seluruh hadir untuk memaafkannya, dan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dikokohkan di atas jalan yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.